Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan terakhir kita masih di bab Maja'a Firriya, bab tentang riya. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan di mana Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu taala mengutip perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa amalan yang dikerjakan untuk selain Allah itu banyak macamnya. Di antaranya yang pertama, amalan yang murni riya. Jadi dari awal sampai akhirnya itu riya. Ini amalan yang dilakukan oleh kaum munafikin. Kemudian yang kedua, amalan yang pada awalnya untuk Allah tapi kemudian di tengah-tengah disertai oleh riya, adanya keinginan mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Lalu ada juga amalan yang untuk Allah tapi disertai dengan adanya keinginan-keinginan lainnya, tapi bukan riya. Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala terkait dengan yang terakhir ini mengutip beberapa riwayat seperti disebutkan di sini, wa ruwiya an Mujahidin rahimahullah annahu qala fi hajjil jamal wa hajjil ajir wa hajjit tajir huwa tamun la yanqusu min ajrihim syai'un. Diriwayatkan dari Mujahid bin Jabir rahimahullah, beliau mengatakan tentang hajjil jamal, orang yang berangkat haji sambil menyewakan unta, dan orang yang berangkat haji sambil menjadi pelayan bagi orang lain sehingga dapat upah dari situ, dan orang yang berangkat haji sambil berdagang. Kata Mujahid, huwa tamun, hajinya dinyatakan sempurna, la yanqusu min ajrihim syai'un, tidak berkurang pahalanya sama sekali. Ai li anna qasdahum al asli kana huwal hajju dunat takassubi, sebab tujuan utamanya adalah haji. Tujuan utamanya adalah haji, bukan bukan at-takassub, mencari rezeki atau mencari nafkah. Adapun menyewakan unta, menjadi pelayan, berdagang, itu sambilan saja. Sama seperti kebanyakan dari kita, kalau ada acara taklim, daurah misalnya, memanfaatkan momen itu di samping untuk mendengarkan ilmu, juga untuk jualan ala kadarnya, apa yang bisa dijual. Yang terpenting di sini adalah niat utamanya adalah apa? Taklim. Nah, orang yang berangkat haji sambil menyewakan unta, berangkat haji sambil jadi pelayan, pembantu orang lain, berangkat haji sambil berdagang, itu enggak masalah. Tetap dicatat niatnya sebagai haji, karena tujuan utamanya itu bukan semata-mata at-takassub, bukan semata-mata mencari apa? Nafkah, mencari rejeki, mencari penghasilan. Nah, kemudian khatibillah rahimani wa rahimakumullah, qala wa amma in kana aslul amali lillah thumma tara'a alaihi niyatur riya. Kalau ada amalan yang pada asalnya niatnya untuk Allah, ثم طرا عليه نيه الرياء, kemudian tiba-tiba masuk secara tiba-tiba keinginan untuk riya, fa in kana khatiran thumma dafa'ahu fala yadhurruhu bighairi khilafin. Kalau sampai niat riya itu masuk dalam hati tapi kemudian berusaha untuk dicegahnya, maka tidak membahayakannya, tidak membahayakan amalnya, bi ghairi khilaf, tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Ya, dalam kehidupan nyata ini sering sekali terjadi, ada orang yang pada awalnya niatnya lillah, untuk Allah, ketika melakukan suatu ibadah, tapi di tengah-tengah ada perasaan ingin dilihat oleh orang lain, ada niat riya. Kalau seandainya dia tahan, dia berusaha berjuang untuk tidak terpengaruh dengan keinginan atau niat riyanya itu, maka tidak akan membahayakan amalnya. Amalnya tetap baik, amalnya tetap bagus lillah. Ya, para ulama sepakat menyatakan demikian tanpa ada perselisihan. Wa in istarsala ma'ahu fa hal yuhbitu 'amaluhu am la fayujazi 'ala asli niyyatihi. Namun jika mengikuti niat atau keinginan riaknya itu, apakah akan menggugurkan amalnya atau tidak? Fidzalika ikhtilafun bainal ulama'i minas salaf. Dalam hal tersebut ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama salaf. Kalau yang menahan niat atau keinginan riaknya tadi sudah disepakati, tidak membahayakan apa? Amalnya. Tapi kalau yang mengikuti keinginan riaknya, bagaimana? Apakah menggugurkan amalnya atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama salaf. Qad hakahu al-imamu Ahmad wa ibnu Jarir wa rajaha anna amalahu la yubtilu bidhalika. Namun ada hikayat dari Imam Ahmad dan ibnu Jarir yang mana keduanya menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa amalannya tidak menjadi gugur secara otomatis dengan hal itu. Wa annahu yujazi biniyatihil ula, dia tetap akan mendapatkan pahala berdasarkan niat yang pertamanya. Berarti yang gugurnya itu amalan yang disertai oleh riaknya. Kalau niat pertamanya karena lillah, maka akan tetap mendapatkan pahala itu, enggak gugur. Misalnya salat duhur seseorang dua rakaat yang pertama niatnya lillah, ikhlas, normal sholatnya. Begitu masuk di rakaat yang ketiga, mulai ada keinginan riya. Kenapa? Karena banyak orang yang melihatnya. Akhirnya sudah tidak normal sholatnya. Sudah mulai gerakan-gerakannya diatur, yang tadinya tidak terlalu lama, sekarang rakaat ketiga malah lama sekali. Rakaat ketiga lama karena sudah terpengaruh dengan apa? Riya. Dia ikuti riyanya, dia tidak berusaha menahannya. Naik lagi di rakaat yang keempat, seperti itu sampai salam. Rakaat ketiga dan rakaat keempat yang di situ sudah ada riyanya, ini yang gugur. Adapun rakaat pertama dan rakaat yang kedua, karena niatnya lurus, itu yang diterima. Jadi tidak gugur amalannya secara total. Paham? Beda dengan yang dari awal sebelum sholat sudah riya, masuk sholat riya sampai terakhir ya, itu mah dari awal sampai akhir gugur sholatnya, ya, gugur amalannya. Nah, maka para ulama menasehatkan kepada kita agar berusaha sebisa mungkin mengontrol keinginan, selalu memeriksa niat setiap kali akan melakukan ibadah apapun itu tanpa terkecuali, karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas, niat yang benar dalam rangka mengharap ridha Allah Azza wa Jal. Ya, kalau qadarullah misalnya di satu ibadah ternyata ada perasaan, ada keinginan riya masuk, maka upayakan untuk menahannya, jangan mengikuti riya tersebut. Insyaallah tidak akan membahayakan apa? Amal. Kemudian satu hal lagi yang perlu untuk diperhatikan, jangan sampai seseorang meninggalkan amalan karena riya, karena takut riya. Jangan sampai seseorang meninggalkan amalan karena takut riya. Kata para ulama, ini talbis iblis. Ini tipuan apa? Iblis. Jadi beramal saja secara normal, jangan tinggalkan amalan dengan alasan takut apa? Riya. Ya. Mau pergi sholat berjamaah ke masjid, tidak jadi karena di jalan banyak orang, setan membisikkan, wah kalau kamu maksain berangkat ke masjid kamu riya. Akhirnya tidak jadi. Hati-hati ya, ini harus dilawan. Jangan terpengaruh dengan tipu daya syaitan. Setan itu kan tidak hanya sekedar mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, tapi setan juga berusaha menghalangi kita untuk melakukan amalan-amalan yang baik, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Qala wa fi hadzal ma'na jaa haditsu Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehubungan dengan hal ini, secara makna datang sebuah hadis dari sahabat Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu su'ila 'anil rajul ya'malul 'amala minal khair yahmaduhu an-nasu 'alaihi faqala tilka 'ajilun busyral mu'min, rawahu Muslimun. Disebutkan dalam hadis itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang melakukan suatu amalan dari kebaikan, Kemudian setelah itu orang-orang memujinya. Bagaimana ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilun busyrul mukmin. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita sudah selesai mengerjakan sesuatu dari kebaikan, kemudian orang-orang memberikan apa? Pujian. Ini kata Nabi, kabar gembira yang disegerakan. Ya, enggak ada sangkut pautnya dengan riya. Kenapa? Karena amalan sudah dikerjakan. Nah, kadang-kadang kan seperti itu memang. Ketika kita mengerjakan sesuatu ya dari kebaikan, orang-orang kemudian memberikan pujian kepada kita. Ada perasaan senang. Siapa sih yang enggak senang dipuji? Ada perasaan senang di hati, ada sedikit kebanggaan. Ini tidak jadi masalah. Ya. Ini enggak jadi masalah, tidak akan mempengaruhi apa yang sudah dikerjakannya. Karena ini bagian dari kabar gembira yang disegerakan. Nah, jadi tidak perlu khawatir, ya. Qala qultu, wa tamamu hadzal maqam yatabayyan fi syarhi hadits Abi Sa'id insyaallah taala. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, tamamu hadzal maqam, pembahasan ini akan semakin jelas fi syarhi hadits Abi Sa'id insyaallah taala, dalam syarah hadis Abu Sa'id insyaallah taala. Hadis Abu Sa'id ini hadis yang dinukil oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid. Qala wa an Abi Sa'id marfu'an. Ini yang dimaksud. Dari Abu Sa'id marfu'an. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi minal masiih ad-dajjal. Kata Rasulullah, maukah aku sampaikan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Masihid Dajjal? Bukan berarti Masihid Dajjal ini tidak serius, fitnah yang ringan, tidak. Masihid Dajjal fitnah yang berat. Nabi SAW sendiri berlindung dari fitnahnya Masihid Dajjal, dan bahkan memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk berlindung dari fitnah Masihid Dajjal. Di setiap tasyahud, ya kan, empat perkara yang di situ kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Salah satunya adalah perlindungan dari fitnah Masihid Dajjal. Namun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa ada sesuatu yang lebih beliau khawatirkan daripada fitnah Masihid Dajjal. Kenapa? Karena sesuatu ini rentan sekali menimpa orang-orang soleh, orang-orang yang beriman. Kalau soal fitnah Dajjal, orang-orang yang beriman paham betul, tahu. Tapi kalau yang satu ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, ini seringnya lalai. Makanya Nabi SAW katakan, ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan atau daripada fitnah Masihid Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu apa itu. Qala asyirkul khafi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, syirik khafi, syirik tersembunyi, syirik yang enggak kelihatan. Lalu kata beliau, yaqumu rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Rawahu Ahmad. Salah satu dari contohnya, modelnya, bentuknya adalah seseorang sholat kemudian memperindah sholatnya karena ada pandangan orang lain kepadanya, ada sorotan orang lain kepadanya, ada perhatian orang lain kepadanya. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Secara zahir orang yang sholat tadi gak ada masalah, gak kelihatan syiriknya di mana, karena nampak bagus sholatnya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan, disembunyikan di dalam kolbu, di dalam apa, hati, ya. Disembunyikan di dalam hati yang kemudian mempengaruhi sholatnya. Dia perindah, dia perbagus sholatnya karena ada perhatian atau pandangan orang lain kepadanya. Kita yang ngelihat seperti norma-norma saja, karena tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati seseorang, ya. Nah, oleh karena itu riya termasuk amalan hati, ya, karena tempatnya di dalam hati. Nah, jadi inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Kekhawatirannya melebihi kekhawatiran beliau dari fitnah Masihid Dajjal, yaitu asyirku al-khafi, syirik yang tersembunyi, yang beliau gambarkan hakikatnya seseorang sholat kemudian memperindah apa, sholatnya karena ada perhatian pandangan orang lain terhadapnya. Nah, inilah gambaran dari riya, ya. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah mengatakan, qauluhu, mengutip ulang hadis tadi sampai akhir, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masihid dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, qala asyirkul khafi, yakumu rajul fayusalli fayuzayinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Rawahu Ahmad. Wa rawa ibnu Khuzaimah fi sahihihi an Mahmud bin Labid, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas iyyakum wa syirkas sarair. Iyakum wa syirkas sarair. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkus sarair? Qala yaqumu ar-rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajuli ilaihi. Fadhalika syirkus sarair. Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya sebuah hadis dari Mahmud bin Labid. Ia mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW keluar menemui kami. Kemudian beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, iyakum wa syirkas sarair, hati-hati kalian dari syirik yang tersembunyi, yang halus, yang rahasia. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ma syirkus sarair, apa yang dimaksud dengan syirik sarair, syirik yang enggak kelihatan, syirik yang tersembunyi, syirik yang halus, syirik yang bersifat rahasia. Ingat, disebut tersembunyi, disebut halus, disebut rahasia karena tempatnya di mana? Dalam hati, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Rasulullah SAW menjawab, seseorang berdiri sholat kemudian memperindah sholatnya karena ada perhatian orang lain kepadanya. Karena ada perhatian orang lain kepadanya. Misalnya kita melihatnya, oh, dia masya Allah sholatnya bagus. Kita gak tahu kalau sebenarnya bagusnya sholat dia itu karena ada perhatian dari kita. Kenapa? Karena itu ada dalam hati dia. Yang tahu hanya siapa? Hanya Allah. Inilah kemudian dikatakan sebagai syirik khafi atau syirik sarair. Hati-hati yang seperti ini. Lakukan segala sesuatu normal saja, tidak usah banyak drama. Ya, ini penting untuk diingatkan. Dan kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, salah satu yang membuat rusaknya hubungan, rusaknya ukhuwah itu karena banyak drama, di mana sebagian pihak itu selalu seolah-olah menampakkan paling baik, gitu loh. Paling baik, paling masya Allah lah. Enggak jujur, padahal yang dituntut normal saja. Enggak perlu melakukan sesuatu supaya dianggap wah, dianggap masya Allah, zuhud, ini, itu. Enggak perlu, ini justru merusak hubungan, merusak ukhuwah. Min afat al-ukhuwah, termasuk perkara yang merusak ukhuwah, merusak hubungan, ya. Dan itu tanda enggak ada kejujuran, tidak ikhlas. Keikhlasan sesuatu yang dibutuhkan, enggak hanya dalam ibadah, dalam pergaulan pun begitu. Dalam pergaulan, dalam bermuamalah dibutuhkan ikhlas, ya. Jadi kalau kita bicara ikhlas, jangan yang tergambar di benak itu kalau melakukan ibadah saja, tidak, muamalah pun dituntut untuk itu. Bahkan segala hal yang kita lakukan kalau ingin bernilai ibadah ya harus ikhlas. Nah, oleh karena itu jaga niat, lakukan segala sesuatu secara normal. Selama tidak ada pelanggaran syariat, enggak jadi masalah. Ya. Enggak usah terlalu banyak drama. Ya. Nah. Kalau drama itu kan bohongan. Ya. Cuma ingin di alam saja, tahu di alam. Ingin disanjung tok. Cuma ingin disanjung saja. Padahal faktanya tidak demikian. Nah. Qala qawluhu an Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qawluhu an Abi Sa'id Al-Khudri, wa taqaddam, sudah lewat ini. Qala qawluhu asyirkul khafi. Dalam hadis disebutkan kata-kata asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Samahu khafiyan, Rasul menyebutnya khafi, tersembunyi, li'anna sahibahu yadharu anna amalahu lillah. Sebab pelakunya itu menampakkan kalau amalnya itu seolah-olah lillah. Wa qad qasada bihi ghairahu, padahal sebenarnya ada niatan untuk selain Allah. Di mana niatan itu? Di dalam hati. Ya. Makanya tersembunyi, enggak kelihatan. Hanya Allah yang tahu. Aw syarakahu fihi bitazyini salatihi li ajlih. Atau ada niatan lain yang dengan itu membuat dia memperindah sholatnya. Qala wa an Syaddad bin Aus qala kunna na'uddu riya 'ala ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syirkal asghar. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Ikhlas wa Ibnu Jarir fi Tahdzib wa At-Tabrani wal Hakim wa shahahahu. Ada riwayat dari Syaddad bin Aus, beliau mengatakan dulu kami di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap riya itu sebagai syirik kecil. Ya, menggolongkan riya sebagai syirik kecil. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Kitab Al-Ikhlas, Ibnu Jarir dalam At-Tahdzib, dan Tabrani serta Imam Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Qala Ibnu Al-Qayyim, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa amma syirkul asgharu fa kayasirir riya wat tasannu' lil khalqi wal halfi bi ghairillah. Adapun syirik kecil, maka kayasirir riya, seperti kecenderungan untuk riya, ini masuk kategori syirik kecil. Wattasannu lil khalqi, berpura-pura melakukan sesuatu agar dapat sanjungan dari makhluk, ini yang disebut dengan drama. Ya. Wal halfi bi ghairillah, dan bersumpah dengan menyebut selain Allah, itu semua masuk kategori syirik kecil, kata Ibnu Qayyim. Wa qaul ar-rajul lir-rajul masyaallah wa syi'ta, demikian juga ucapan seseorang kepada temannya masyaallah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Hadza minallah wa minka, ini semua dari Allah dan darimu. Ada unsur mensejajarkan. Wa ana billahi wa bika, aku karena Allah dan karenamu. Wa mali illallah wa anta, hartaku semata-mata dari Allah dan darimu. Wa ana mutawakkilun 'alallahi wa 'alaika, aku bersandar kepada Allah dan kepadamu. Walaulallahu wa anta lam yakun kadza wa kadza, andai bukan karena Allah dan karenamu, maka enggak akan terjadi ini dan itu. Ada unsur mensejajarkan pakai kata dan. Ya. Wa qad yakunu hadza syirkan akbar, kata Ibnu Qayyim, boleh jadi ini naik tingkatan menjadi syirik besar. bihasbi hali qailihi wa maqsadihi, tergantung keadaan si pengucapnya dan niatnya atau tujuannya. Nah, jadi walaupun ada hal-hal yang masuk kategori syirik kecil, itu bukan berarti kemudian kita cenderung menyepelekannya, meremehkannya. Karena bisa jadi berpindah dari yang tadinya syirik kecil menjadi syirik besar. Nah, bahkan sebagian ulama ada yang menafsirkan ayat yang berbunyi innallaha la yaghfiru an yushraka bih itu semua syirik. Ya, itu semua syirik. Tidak hanya syirik akbar saja, tapi semua syirik. Nah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini gambaran betapa seriusnya masalah syirik. Dari mulai yang jenisnya sering dianggap ringan seperti apa? Riya, ya. Atau syirik yang tersembunyi, syirik yang tidak kelihatan. Nah, sampai syirik yang paling berat. Qala wala khilafa annal ikhlasa syartun li sihhatil amal wa qubulihi. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, tidak ada pertentangan, enggak ada perselisihan pernyataan bahwa ikhlas itu merupakan syarat sahnya suatu amalan dan syarat diterimanya. Wa kadzalika al-mutaba'ah, demikian juga mutaba'ah. Sepakat semuanya kalau keikhlasan dan kemutaba'ah itu syarat sahnya dan diterimanya suatu amalan. Kama qala al-Fudail bin Iyadh rahimahullahu taala, sebagaimana pernyataan Imam Fudail bin Iyadh rahimahullahu sehubungan dengan firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Imam Fudail bin Iyadh, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ya, kalau yang paling ikhlas jelas yang lillah, yang paling benar maksudnya yang mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau ditanya setelah itu, qila ya Aba Ali, hey Abu Ali, Abu Ali kunyahnya Al-Fudail bin Iyadh, ma akhlasuhu wa aswabuh, apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling benar? Qala, beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Suatu amalan itu kalau terbukti ikhlas tapi tidak benar, enggak akan diterima. Ikhlas iya, tapi enggak benar, enggak diterima. Wa idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Dan sebaliknya, suatu amalan itu kalaupun benar tapi tidak ikhlas, maka enggak akan diterima sampai amalan tersebut benar-benar ikhlas dan benar, sawab. Fal khalisu, lihat, orang yang ikhlas, maka nalillah, yang amalannya untuk Allah. Ini yang ikhlas. Wassawab, adapun yang benar, maka na ala sunnah, yang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang dimaksud dengan akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas, yang paling benar. Paling ikhlas itu yang karena Allah, yang paling benar yang di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang seperti inilah yang dinyatakan oleh Allah sebagai ahsanu amalan, amalan yang paling baik. Nah, yang terakhir, wa fil hadisi minal fawaid, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, dalam hadis yang tadi kita baca itu ada beberapa faidah. Antara lain, syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nushihi wa nushuhu lahum. Ada kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas umatnya dan nasihat yang beliau sampaikan untuk mereka. Nabi selalu mengingatkan umatnya dari segala hal yang bisa membahayakannya. Dan ini bukti kalau Nabi itu sayang kepada umatnya. Ya. Itu faedah pertama. Syafaqatun Nabi ala ummatihi wa nushuhu lahum. Kemudian yang kedua, wa anna riya akhwafu 'ala as-salihin min fitnatid dajjal. Riya adalah perkara yang paling dikhawatirkan menimpa orang-orang soleh. Daripada fitnah dajjal. Kemudian berikutnya, fa idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhafuhu ala sadatil auliya ma'a quwwati imanihim wa ilmihim fa ghairihim mimman huwa dunahum bi ad'af aula bil khaufi minasy-syirki. Kalau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhawatirkan riya, syirik khafi menimpa sadatil aulia, tokoh-tokoh yang utama, para sahabat dalam hal ini, padahal iman mereka kuat, amal mereka, ilmu mereka juga kuat, maka selain dari mereka yang kedudukannya jauh di bawahnya, itu harus lebih utama untuk takut dari yang namanya syirik. Ya. Nabi mengkhawatirkan syirik khafi, riya menimpa sahabat-sahabatnya. Padahal mereka orang yang dikenal kuat imannya, kuat ilmunya. Maka kita yang jauh bila dibandingkan dengan para sahabat harus lebih takut dari yang namanya syirik, dari yang namanya riya. Nah, asgharihi wa akbarihi, baik yang kecilnya maupun yang besarnya. Nah, sampai di sini penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam bab maja'a firriya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.